Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Masih pada bab al-wusatu biljar, bab saling memberi wasiat untuk berbuat ihsan terhadap tetangganya. Haddatsana Shadaqah, telah menceritakan kepada kami Shadaqah. Qala akhbarana Ibnu Uyainah, beliau menyatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Uyainah. An Amr, dari Amr. An Nafi' Ibni Jubair, dari Nafi' bin Jubair. An Abi Syuraih Al-Khuza'i, dari Abu Syuraih Al-Khuza'i. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia diam, berkata yang baik atau dia diam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, hadis ini sahih. Barakakum. Hadis ini diambil faedah darinya Faedah yang pertama, barakakum, wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada pertemuan yang lalu, yang kita singgung terkait hakul jiran, hak tetangga. Beliau menyatakan ayyuhsina ilaihi bimastata'a minal mali wal jah wan naf'i. Seseorang berbuat baik kepadanya, kepada tetangga, sesuai kemampuannya. Berbuat baik dengan hartanya, berbuat baik dengan kedudukannya atau posisi, ya. Atau berbuat baik dengan memberikan manfaat kepadanya. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, khairul jiran indallah khairuhum lijari. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Di antaranya berbuat ihsan bimastata'a, sesuai kemampuan. Dengan harta, barakakum, ya, membantu, memberi sedekah, memberi hadiah. Dengan kedudukan dia, barakakum, apa yang bisa dibantu dengan kedudukannya, atau dengan cara memberikan manfaat, baik berupa ilmu, ta'awun, atau yang lainnya. Barakakum. Maka pada hadis yang barusan kita baca dalam kitab Adabul Mufrad menunjukkan wajibnya berbuat ihsan kepada tetangga, dikarenakan datang dalam bentuk barakakum, ya, fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lamul amr. Fal yuhsin ila jarih, maka hendaknya dia berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangganya. Dan hukum berbuat ihsan terhadap tetangga itu bukan mandub, bukan mubah, tapi memang wajib. Dan kewajiban ini barakakum bimastata'a, sesuai kemampuan. Barakakum. Dan di antara hak terhadap tetangga yang sebelumnya kita baca adalah ayyakuffa anhul adza al-qawliya wal-fi'liya, menahan gangguan darinya berupa ucapan dan perbuatan. Barakakum. Ucapan kita tidak boleh mengganggu tetangga, ghibah, meremehkan, mencela, menjatuhkan kedudukannya, atau semisalnya, termasuk namimah, mengadu domba bainal jiran, di antara tetangga, maka ini haram. Wal fi'li, dan kita menahan gangguan berupa gangguan yang fisik, memukul, menendang, menteror, barakah itu. Beliau membawakan hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, qalu man ya Rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman tersebut wahai Rasulullah? Beliau menyatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Maka orang yang berbuat jelek, baik dengan qauliyah atau fi'liyah terhadap tetangganya, disebut oleh Nabi dengan keimanannya berkurang sesuai dengan kadar barakafikum gangguannya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain disebutkan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya, dari kejahatannya, dari kejelekannya. Diancam dengan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Barakallahu. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, hadis tersebut mengandung faedah wajibnya berbuat baik berupa pemuliaan terhadap tamu, atau wajibnya memuliakan tamu. Barakallahu. Wajibnya memuliakan tamu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Barakallahu. Memuliakan tamu ini merupakan adat istiadat yang kemudian diakui dalam Islam sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus. Bahkan memuliakan tamu merupakan barakallahu fikum kebiasaan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya yang dicontohkan barakallahu fikum di dalam surat Az-Zariyat adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ada tamu, tiga malaikat dalam wujud manusia barakallahu fikum, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke belakang untuk menyembelih anak sapi yang kemudian dipanggang. Diijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Faqala ala ta'kulun. Kemudian disuguhkan kepada mereka para tamu. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, ala ta'kulun. Silahkan makan. Tidakkah kalian makan? Barakallahu'alaikum. Mi'ijlin samin. Ini merupakan kebiasaan para nabi dan para rasul, kemudian turun-temurun berkafikum sampai sekarang, ya, di Masjidil Haram Nabawi dan sekitarnya, di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, berkafikum memuliakan tamu ini merupakan kebiasaan mereka. Dan bahkan kebanyakan mereka merasa menyesal apabila tidak mendapatkan tamu, atau tamunya tidak mau makan, barakallahu fikum, bahkan rebutan, ya, agar barakallahu fikum sebanyak mungkin mendapatkan tamu. Maka diantara yang dicontohkan dalam Islam, adab-adab syariah, adab-adab yang mulia adalah memuliakan tamunya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat atau berkata yang baik. Faedah yang berikutnya adalah wajibnya berkata yang baik. Barakallahu. Wajib berkata yang baik, wajib untuk menjaga lisan, dari perkataan-perkataan yang kotor dan keji. Kemudian kalau tidak bisa berbuat baik, Nabi menyatakan auliyasmut, atau hendaknya dia diam. Barakallahu. Jadi ini menunjukkan seorang muslim tidaklah berbicara kecuali pada ucapannya mengandung faedah. Ini seorang muslim. Dan tidaklah dia diam, melainkan diamnya barakawikum dikarenakan tidak mampu berbuat atau berkata yang baik. Barakawikum. Atau dia mampu berkata yang baik, namun belum waktunya, maka dia diam. Barakawikum. Maka seorang muslim, mereka itu kalau berbicara, barakawikum, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini, berarti harus berbobot ucapannya. Minimalnya adalah ucapan yang mubah. Barakallahu. Kalau ucapan yang wajib adalah ucapan-ucapan barakallahu yang sudah menjadi kewajiban dia. Seperti barakallahu amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan keadaan dia saat itu. Kalau tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya. Ketika wajib dengan lisannya ketika itu, fal yaqul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik. Ketika wajib berkata yang baik, diantaranya berkafikum al-munasohah, menasehati, atau berkafikum amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya. Itu dia mampu dan wajib ketika itu, maka tidak boleh dengan hatinya. Misalkan barakallahu'alaikum, ada kemungkaran. Kita misalkan adalah orang yang terpandang, yang didengar ucapannya di sebuah daerah. Ketika ada kemungkaran, kalau kita berbuat dengan tangan kita, barakallahu'alaikum, mereka nurut, kemudian kita tidak mau, ya, tapi memilih dengan lisan, dalam keadaan barakallahu'alaikum, harus dengan tangan ketika itu. Ya, maka dia terjatuh dalam ya kesalahan. Atau dia tidak mampu dengan tangannya, tapi mampu dengan lisannya. Tapi dia lebih memilih dengan hati saja mengingkari. Barakallahu'alaikum, maka dia terjatuh dalam kesalahan dan dia dianggap dosa karena tidak mengingkari dengan lisannya. Barakallahu'alaikum. Dan di antara bentuk kewajiban berkata yang baik, barakallahu'alaikum, atau berucap yang baik adalah ketika sholat, membaca-baca doanya, barakallahu'alaikum, membaca surat atau bacaan-bacaan sholat, barakallahu'alaikum. Maka di luar dari perkara-perkara yang baik, terutama yang wajib, ketika dia tidak mampu berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Barakallahu'alaikum. Maka hendaknya dia diam. Auliyas mud. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Itu faedah yang bisa diambil dari bab al-usatu biljar. Bab saling berwasiat untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Barakallahu. Di antara berbuat ihsan kepada tetangganya adalah barakallahu berbuat islah bainal jiwar, mendamaikan antara tetangga yang sedang berselisih. Barakallahu. Atau mengarahkan tetangga barakallahu dengan kebaikan. Maka fal yaqul khairan, kalau tidak mampu maka liyasmut, maka hendaknya diam. Baik. Sekarang masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, babu haqqil jar. Bab hak tetangga. Haddatsana Ahmad ibn Humayt, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Humayt, qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnu Fudail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail, an Muhammad ibnu Sa'id, atau an Muhammad ibnu Sa'ad, dari Muhammad bin Sa'ad qala, sami'tu Aba Dzabiyah al-Qila'i qala, aku mendengar Abu Dzabiyah al-Qila'i, beliau menyatakan, sami'tu al-Miqdad ibn al-Aswad yaqul, aku mendengar al-Miqdad bin Aswad, beliau menyatakan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashabahu al-zina. Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Lalu maka para sahabat menjawab haram, hukumnya haram. Haramahullahu wa rasuluh. Haram, kata para sahabat, dan telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Nabi menambahi keterangan. La ayyasniyar rajulu bi asri niswah aisaru alaihi min ayyasniyar bimra'atin bimra'ati jarih. Sungguh, seorang laki-laki menzinai 10 wanita, itu lebih ringan dosanya daripada dia menzinai seorang wanita dari tetangganya. Seorang wanita dari kalangan tetangganya. Wa sa'alahum anis sarqah. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada mereka para sahabat tentang pencurian, hukumnya apa? Qalu haram. Haramahullahu azza wa jalla wa rasuluhu. Maka para sahabat menjawab haram. Allah azza wa jalla dan rasulnya telah mengharamkan. Faqala, maka Nabi menambahi barakallahu'alaikum, la ayya syriqa min asrati ahli abiyat aisaru alaihi min ayya syriqa min baiti jari. Sungguh, seseorang mencuri 10 rumah, ya, mencuri dari barakah fikum 10 rumah yang ada, itu lebih ringan dosanya daripada dia mencuri di rumah tetangganya. Barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Pada bab ini disimpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dimasukkan dalam bab hakul jar, hak tetangga. Maka diambil kesimpulan atau faedah, kalau seseorang berzina dengan selain tetangga, barakallahu, berapapun jumlahnya, itu ternyata masih lebih ringan daripada berzina dengan tetangganya. Barakallahu, ini menunjukkan tetangga memiliki hak untuk lebih dimuliakan daripada kaum muslimin atau orang lain yang bukan tetangganya. Barakallahu. Karena memang hak tetangga, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin barakallahu fikum, tadi yang kita baca, diantara hak tetangga, ya, ayyakuffa anhul adza al-qauliyya wal fi'liyya. Seseorang menahan gangguan darinya. Tidak boleh mengganggu tetangganya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Barakallahu'alaikum. Maka kalau mengganggu tetangga, ini dosanya lebih besar daripada mengganggu orang lain yang bukan tetangganya. Ingat. Maka ini barakallahu'alaikum, kita mesti barakallahu'alaikum mau tidak mau akan punya tetangga. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Ya. Yang Allah takdirkan satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami. Orang tua membutuhkan anak, anak butuh orang tua. Tetangga yang satu saling membutuhkan, barakallahu'alaikum. Rakyat butuh pemerintah, pemerintah juga butuh rakyat. Barakallahu'alaikum, itulah makhluk sosial. Maka hak-hak tetangga, barakallahu'alaikum, ini tidak boleh dianggap remeh, dikarenakan dalam Islam, barakallahu'alaikum, sudah diatur. Bahkan yang tadi kita sebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyatakan tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan hak tetangga itu memiliki nilai lebih daripada hak yang bukan tetangganya. Barakallahu. Kalau tetangga kita ini muslim dan dia memiliki hubungan kerabat dengan kita, maka pada dirinya dia memiliki tiga hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Tiga. Barakallahu. Kalau ternyata tetangga kita ini muslim, tapi bukan kerabat kita, maka dia memiliki dua hak. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita ini berkafikum bukan muslim, entah dia musyrik atau kafir, namun juga bukan berkafikum sebagai kerabat kita, maka dia hanya memiliki satu hak. Hak sebagai tetangga. Barakallahu'alaikum. Atau dia non-muslim, tapi kerabat kita, maka dia memiliki dua hak. Hak sebagai tetangga, dan hak sebagai kerabat saja. Barakallahu'alaikum. Kalau hak muslim, ada enam. Ya. Dalam satu riwayat, menyatakan lima, riwayat lain enam. Bagaimana yang disebutkan oleh Ustadzuna Agus Soaidi pada pertemuan yang lalu, ya. Apa Pak Gunadi yang pertama? Itu nanti yang pertama. Nanti yang pertama, bila bertemu, mengucapkan salam. Mengucapkan salam berkofikum itu sunnah, tidak wajib. Tapi ketika menjawab itu wajib. Ketika tetangga kita muslim mengucapkan salam, assalamualaikum, maka harus dijawab. Itu hak muslim. Yang kedua, Pak Tony, tidak apa-apa, tidak urut. Kalau mengundang, didatangi. Yang wajib di sini adalah walimatul urus. Pernikahan, resepsi pernikahan. Selama tidak ada kemaksiatan, barakallahu'alaikum, maka harus datang. Kalau ada kemaksiatan, maka ya tidak wajib datang, namun bisa disiasati pada sebelum acara. Ada kemaksiatan, barakallahu'alaikum, datang duluan atau besoknya. Barakallahu'alaikum. Yang ketiga, Mas Ferry, ingat. Kalau bersin. Kalau bersin mengucapkan, yarhamukallah. Iza atosa, fahamidallah, fasamidhu. Kalau dia bersin, barakallahu'alaikum, kemudian dia membaca tasmid, membaca tahmid, maka kita harus bertasmid. Ya rahmukallah. Bu Haidar, berikutnya. Tiga ya tadi ya. Idastan sohaka fansoh. Apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah. Barakallahu. Yang kelima, Pak Agung. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Baru lima. Kurang satu. Pak Sofin. Barakallahu. Apabila meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Berawal dari tidak kenal. Perkenalan berupa salam. Assalamualaikum. Salam. Ya, pertama tidak tanya namanya siapa. Lama-lama ketemu, sering ketemu, tanya namanya siapa. Tinggalnya di mana? Oh, tetangga sendiri ternyata. Atau teman bukan tetangga. Barakallahu. Nanya nomornya. Akhirnya jadi teman. Sering beriringan. Barakallahu. Dia bersin, ya, didoakan kalau mengucapkan alhamdulillah, sakit, dijenguk. Kemudian ada hajat, barakakikum, kita mendatangi, minta nasihat, kita beri nasihat. Meninggal, barakakikum, kita menghantarkan. Dari awal bertemu, baru kenal, sampai barakakikum, perpisahan. Jadi, Islam, barakakikum, adalah agama yang indah. Kemudian, hak kerabat, barakakikum, ya, itu ya berbuat ihsan terhadap kerabat. Tayyib. Jadi mereka adalah orang yang lebih berhak mendapatkan ya infak atau sedekah sebelum orang lain kalau dia dalam keadaan butuh. Ini diantaranya. Barakallahu. Kemudian sebagai hak tetangga ya tadi ada dua. Berbuat ihsan sesuai dengan kemampuan. Baik dengan hartanya, dengan kedudukannya, kemudian dengan kemanfaatan. Yang kedua adalah menahan gangguan terhadap tetangga tersebut, baik gangguan yang berupa ucapan maupun perbuatan. Barakallahu. Adapun hak tetangga yang dia ternyata walaupun tetangga tapi non muslim. Barakallahu. Maka masuk pada keumuman orang non muslim barakallahu tidak boleh disakiti. Ya. Tidak boleh disakiti barakallahu apabila dia adalah kafirnya ini kafir musta'man atau mu'ahad barakallahu atau dhimmi. Jadi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yakni hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad, barakakikum, menunjukkan kepada kita bahwasanya berbuat jelek terhadap tetangga dosanya lebih besar daripada berbuat jelek terhadap selain tetangganya, walaupun sama jenisnya, memukul tetangga dengan kayu satu kali. Dengan memukul orang lain yang bukan tetangga dengan kayu satu kali. Barakofikum. Maka dosanya lebih besar perbuatan dolim tadi terhadap tetangganya. Barakofikum. Di sini dicontohkan perzinaan dan pencurian. Baik. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yubda'u bil jar. Bab atau bab yubda'u bil jar, mendahulukan tetangga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn Minhal, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal qala haddatsana Yazid ibn Zurayh, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurayh qala haddatsana Umar ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad an abihi, dari ayahnya An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku agar jangan melupakan hak tetangga. Sampai-sampai aku menduga dia, tetanggaku, ya, adalah orang yang akan mewarisi dariku. Barakallahu. Seakan-akan ya dia nanti akan mendapatkan warisan. Dikarenakan barakallahu sangat dekat, ya, muamalah atau hubungan barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini diambil faedah atmu haqqil jar, besarnya hak tetangga. Dari sisi sampai-sampai Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril. Barakallahu. Sementara Nabi tidak diingatkan tentang tamunya, tentang tamu atau yang lainnya. Barakallahu. Hak tetangga amat besar. Barakallahu. Kemudian qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Salam qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, beliau berkata, akhbarana Sufyan ibn Uyainah, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan ibn Uyainah, an Dawud ibn Shabur wa Abi Ismail an Mujahid, dari Dawud bin Shabur dan Abi Ismail dari Mujahid, an Abdillah bin Amr dari Abdillah bin Amr, annahu zubihat lahu syatun, bahwasanya beliau Abdullah bin Amr disembelihkan, ya, seekor kambing. Beliau barakafikum ada menyembelihkan seekor kambing untuk beliau. Faja'ala yaqulu li gulami, maka mulailah Abdullah bin Amr berkata kepada pembantunya, Ahdaita li jarinal Yahudi, apakah kamu telah memberi pemberian, memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Apakah kamu telah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Yakni barakafikum berupa potongan daging kambing tadi. Kemudian Abdullah bin Amr mengingatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril, kata Abdullah bin Amr, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang hak tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwasanya tetangga tersebut adalah orang yang akan mendapatkan warisan dariku. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis Abdullah bin Amr di sini diambil faedah, barakallahu, wajibnya berbuat ihsan terhadap tetangga walaupun dia bukan seorang muslim. Walaupun dia bukan seorang muslim. Pada hadis ini dicontohkan seorang muslim atau bukan orang muslim, ya, yang disebutkan di sini barakahikum, adalah seorang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Amr membawakan hadis, Mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarrituhu. As-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah, beliau ditanya. Ya, ditanya. Hukmul jar alladhi la yusalli hallahu hukuk. Tentang hukum tetangga yang tidak sholat atau kafir, apakah dia masih tetap memiliki hak? Al-jawab, maka As-Syeikh menjawab, na'am, iya, dia masih memiliki hak. Al-jar alladhi la yusalli lahu hukuk. Tetangga yang tidak sholat alias kafir, dia memiliki beberapa hak. Wa a'zamul huquqi lahu an tansahahu mastata'ta. Dan sebesar-besar hak yang bisa engkau berikan kepadanya adalah engkau memberikan nasihat kepada tetanggamu yang kafir sesuai dengan kemampuanmu. Barakallahu. Ini a'zamul huquq. Karena memang barakallahu nanti masing-masing kita di hari kiamat itu akan ditanya. Kamu pernah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar enggak di dunia? Barakallahu. Dan sudah lewat sebuah hadis bahwasanya tidaklah bergeser qadama 'abdin yaumal qiyamah illa an tus'al an arba. Tidaklah bergeser seorang kaki seorang hamba, dua kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Barakallahu fikum, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia habiskan. Tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Tentang badannya, untuk apa dia capekkan, untuk apa dia lelahkan. Barakallahu fikum. Yang satunya ana lupa. Jadi masing-masing kita akan ditanya barakallahu fikum. Ya, akan ditanya. Oleh karena itu di antara hak tetangga yang paling besar terkhusus tetangga yang kafir adalah mendapatkan nasihat dari kita. Jangan sampai ketika sudah memasuki barakallahu fikum alam kiamat atau alam hari akhir, ya, tetangga tersebut masih menuntut kepada kita tidak pernah diperingatkan dari perkara-perkara yang haram. Barakallahu. Kemudian beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, ya, beliau menyatakan engkau bisa memberi dengan segala wasilah, ya, untuk menasihati dia. Imma bi irsal, kecuali dengan bisa jadi dengan cara engkau mengutus seseorang yang bisa diajak ta'awun agar menasihati tetangga tadi. Wa imma bihda al-kitabiyat atau al-kutayyibat, atau engkau memberikan hadiah dengan kitab-kitab, majalah-majalah, warrosail, barakafikum, atau engkau memberi nasihat dengan surat, WA, SMS, Telegram, barakafikum. Wal asritoh, atau dengan kaset-kaset, audio-audio, barakafikum, ini tetangga yang non-muslim. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimal jami'an. Ya. Jadi tetangga itu harus didahulukan. Kalau kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan, maka jangan kita berikan kepada orang lain sebelum tetangga dapat. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, innali jarain." Sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyuhuma uhdiya? Atau fa ila ayyuhuma uhdi? Maka manakah dari keduanya yang harus lebih aku dulukan untuk diberi? Qala, maka Nabi menjawab, ila aqrabihima minki baban. Yang lebih dulu engkau beri adalah yang paling dekat pintunya darimu. Barakallahu. Dalam riwayat lain dari sahabat yang mulia Al-Hasan, barakallahu, dia ditanya tentang tetangga. Mana yang didahulukan? Tetangga kan banyak, ada kanan, kiri, belakang, ya, depan. Barakallahu. Maka beliau menyatakan arba'ina daron amamah, wa arba'ina khalfahu, wa arba'ina an yamini, wa arba'ina an yasari. Intinya berkawikum, dia menyatakan, Al-Hasan menyatakan, mendahulukan rumah yang ada di depan. Setelah itu yang belakang, kemudian yang samping kanan, kemudian samping kiri. Barakawikum. Kalau dalam riwayat lain, misalkan yang belakang jauh, sementara yang kanan kiri, barakahikum, itu berdempetan atau selisih 1 meter, 2 meter. Maka yang paling dekat pintunya dari pintumu. Barakahikum. Tapi kalau bentuknya seperti PMA ini yang mau dibuat, ya, yang dempet-dempet seperti itu, barakahikum, ya, yang paling dekat pintunya dengan pintu kita, kemudian di, ya, kalau berdekatan semua, dulukan yang depan, kemudian yang belakang, berkonflik, kemudian yang kanan, kemudian yang kiri. Kenapa dikatakan yang belakang? Dikarenakan bisa jadi kita punya pintu yang belakang, ya, maka lebih dekat, ya, tetangga kita yang belakang kepada kita daripada yang kanan, berkonflik. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alahu minkum. Kalau ada benarnya ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, barakallahu fikum, maka ini murni dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hifdzakumullah. Barakallahu fikum.